Kita pernah coba lawan, kita pernah coba melupakan rasa yang merada. Kau bilang perbedaan ini bagaikan jurang pemisah. Maka biarkan aku menyebrang dan coba berjuang. Tetaplah di sini, jangan pernah pergi, meski hidup berat. Kau memilikiku ketika kau sakit, ketika hatimu terluka, ku kan menjagamu hingga napas ini. Saja lelahmu dan duduklah di sampingku, berhenti melawan kata hati yang tak pernah salah. Thank you.